Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ma ba'd. Naam, sore hari ini kita kembali belajar Kitabul Ilmi. Pertemuan sebelumnya kita membaca hukum menuntut ilmu. Sekarang kita beralih ke bab yang kedua dari kitab ini, yaitu Fi Adabi Talibil Ilm Wal Asbab Al-Mu'inah Ala Tahsilihi. Pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu dan sebab-sebab yang bisa mendukung dalam menghasilkan ilmu. Baik. Al-Faslul Awwal, bab ini terbagi menjadi dua pasal. Pasal yang pertama, adab-adab penuntut ilmu. Qala al-musannif rahimahullah bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Faslul Awwal Adabu Talibil Ilm, pasal yang pertama adab-adab penuntut ilmu. Qala Talibul Ilmi, semestinya ya. Talibul Ilmi la budda lahu min at-ta'addubi bi adabin. Seorang penuntut ilmu, dia harus beradab dengan beberapa adab. Nadkuru minha, kita sebutkan di antara adab-adab itu. Al-amrul awwal, perkara yang pertama. Ikhlasun niyyati lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan niat lillah, untuk Allah Azza wa Jal. Dia menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan pahala dan ingin mendapatkan kebaikan ad-darul akhirah. Syekh mengatakan bi an yakuna qasduhu, yaitu maksud dia bi talabil ilmi, dengan menuntut ilmu, adalah wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Sudah sering disampaikan bahwa maksud mengharapkan wajah Allah adalah mengharapkan kenikmatan yang tertinggi di dalam sorga, yaitu melihat wajah Allah. Ya, berarti dia mengharapkan masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling besar di dalam surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dar al-akhirah, dan juga dia memaksudkan dengan menuntut ilmu dar al-akhirah, negeri akhirat. Bukan dunia. Artinya, kalau dia memaksudkan dengan menuntut ilmunya dunia, berarti dia tidak ikhlas. Nah, ingin mendapatkan sesuatu dari syahwat ad-dunyawiyah, ujian, sanjungan, harta, dan seterusnya, dari macam-macam dunia. Maksud yang seperti ini, tujuan yang seperti ini, niat yang seperti ini, berarti tidak ikhlas. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang disebutkan di sini, bayanya guna qasduhu ad-daral akhirata, negeri akhirat. Oyib. Lianna Allah hatha alaih. Kemudian kata penulis selanjutnya, karena Allah menganjurkan atasnya. Waraghaba fihi, dan mentarghib padanya, ya, mendorong, menghasung, menuntut ilmu. Ini ta'lil terhadap jenis maksudnya. Mengapa dia harus memaksudkan dengan menuntut ilmu itu wajah Allah dan hari akhir? Karena Allah menganjurkan dan mendorong menuntut ilmu. Artinya itu ibadah. Jika itu ibadah, tidak boleh ada tendensi duniawi di dalamnya. Itu maksud. Apa dalil Allah menganjurkan mentarghib? Faqala ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Allah perintahkan, fa'alam, ketahuilah, berilmulah. Sesuatu yang Allah perintahkan berarti Allah cintai. Sesuatu yang Allah cintai berarti itu ibadah. Jika itu ibadah, tidak boleh diniatkan padanya sedikit pun dari kepentingan-kepentingan duniawi. Sama dengan ketika kita mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa, mengerjakan haji. Tidak boleh ada sedikit pun tujuan mendapatkan sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, wassana'u 'alal ulama' fil Qur'ani ma'rufun. Wau istinafiyah. Berarti kalimatnya baru, tidak diathafkan kepada kalimat sebelumnya. As-sana', pujian atas para ulama di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang ma'ruf. Namanya ati di ayat. Siapa yang mendatangkan satu ayat, Allah memuji ulama di dalam Al-Qur'an. Sudah kita lewati beberapa ayatnya pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah memuji para ulama ulul ilm dan menjadikan persaksian mereka setara dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan, afwan, Allah menggandengkan persaksian para ulama dengan persaksiannya sendiri. Itu menunjukkan pujian Allah kepada para ulama. Ayat yang lain, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Lagi-lagi Allah memuji ulama dengan mengatakan bahwa hanyalah sesungguhnya yang khasyah, takut kepada Allah dalam para ulama. Baik, jadi ma'ruf. Banyak ayat dalam Al-Qur'an padanya ada pujian terhadap para ulama. Wa idza athna Allahu ala syai'in. Pujian terhadap para ulama berarti pujian terhadap ilmu yang dibawanya, yang dipikulnya. Dan apabila Allah memuji sesuatu au amara bihi, ataukah memerintahkannya, sara ibadatan, maka dia menjadi suatu ibadah. Ini dhabit atau kriteria menentukan suatu amalan sebagai suatu ibadah. Yang pertama, Allah memujinya. Memuji orang yang melakukannya. Jika Allah memuji sesuatu, berarti Allah mencintai. Apa yang Allah cintai berarti itu ibadah. Kembali lagi kepada definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Ya, suatu nama yang mencakup jami', mencakup setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu Allah memujinya dan Allah memerintahkannya. Termasuk yang dipuji dan diperintahkan adalah ilmu. Menuntut ilmu. Berarti itu ibadah. Jika itu ibadah, tidak boleh diniatkan padanya sedikit pun dari tendensi-tendensi dunia. Harus mengharapkan dengannya wajah Allah dan negeri akhirat. Kata Syekh, idzan kalau begitu, fayajibul ikhlasu fihi lillahi. Maka wajib, ya, pada menuntut ilmu itu wajib mengikhlaskannya karena Allah. Bi an yanwiyal insanu fi talabil ilmi wajhallah, yaitu dengan cara seseorang meniatkan dalam menuntut ilmu, dia meniatkan mengharapkan wajah Allah. Nah, mengharapkan wajah Allah. Melihat wajah Allah, kenikmatan tertinggi dalam surga. Wa idza rawal insanu. Kemudian Syekh di sini memberikan tambih, di antara niat yang menunjukkan tidak keikhlasan, tidak ikhlasnya seseorang dalam menuntut ilmu, dia menginginkan ijazah syahadat. Kenapa kamu belajar? Supaya dapat ijazah. Nah, ini menunjukkan dia tidak ikhlas. Wa idza nawal insanu, apabila seseorang meniatkan bi talabil ilmi syar'i, dengan menuntut ilmu syar'i, an yanala syahadatan, agar mendapatkan syahadah, istilah kita ijazah, dia tawassala biha ila martabatin, agar dengan syahadat ataukah ijazah itu dia mendapatkan martabah, martabat, kedudukan, atau rutbah, maknanya sama, kedudukan, jabatan. Nah, dunia. Antum garis bawahi menuntut ilmu syar'i. Meniatkan dengan menuntut ilmu syar'i ijazah. Ini termasuk tidak ikhlas. Artinya kalau dia menuntut ilmu dunia, ingin mendapatkan ijazah dengan ilmu dunia itu supaya dia dapat kedudukan, jabatan, kita tidak membahasnya. Dipahami? Sekarang yang kita bahas menuntut ilmu syar'i, dijadikan sebagai jalan untuk mendapatkan suatu kepentingan duniawi. Maka ini dinilai tidak ikhlas. Adapun dia menuntut ilmu dunia yang dia pelajari, bukan ilmu syar'i. Untuk mendapatkan dunia, maka asal hukumnya boleh, mubah. Difahami? Hukum menuntut ilmu dunia mubah. Adapun hukum menuntut ilmu syar'i, kama ta'lamuna, wajib. Jika kita jahil terhadap urusan-urusan dunia, jahil terhadap maklumat, ilmu-ilmu dunia, kita tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Tetapi, jika kita jahil terhadap ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i, padahal wajib bagi kita secara ain, secara individu, mempelajarinya, maka nanti di hari kiamat, kita akan mempertanggungjawabkannya. Sehingga butuh keikhlasan. Menuntut ilmu syar'i. Dan apa yang kita lakukan di pondok ini, di ma'had ini, dan di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah, menuntut ilmu syar'i. Bukan ilmu dunia yang kita tuntut. Sehingga kalau mengharapkan dengannya ijazah, syahadah, kata Syekh menyebutkan hadis mengancam, ya, mengancam niat yang seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, "yabtaghi bihi wajah Allah," suatu ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengannya, yakni ilmu syar'i. Ya, ilmu dunia enggak masuk di sini. Mempelajari ilmu dunia enggak perlu atau tidak dipersyaratkan ikhlas. Dia belajar ilmu-ilmu dunia untuk mendapatkan dunia di baliknya, tidak ada masalah. Asal hukumnya mubah. Tetapi yang kita bahas, fokus kita tentang ilmu agama. Barang siapa yang mempelajari ilmu agama, la yata'allamuhu illa liusiba bihi aradan minad dunya. Tidaklah dia mempelajarinya kecuali dengan tujuan ingin mendapatkan suatu bahagian dari kepentingan dunia. Cara membaca aradan itu bi fathir ra'i, antum berikan keterangan, ya. Jadi ada kata-kata tertentu yang butuh kita ketahui cara membacanya. Dan itu sudah diterangkan oleh para ulama yang mensyarah hadis ini. Bi fathir ra'i, beri keterangan. Bi fathir ra'i, dengan di fathah ra'nya. Wa yuskan, dan juga bisa disukun. Berarti kalau di fathah aradan, jika disukun aradan, artinya hadzan, hadzan malan au jahan, mendapatkan suatu bahagian, hadzan, harta atau kedudukan. Nah, harta atau kedudukan, salah satunya. Atau bisa juga dua-duanya. Ya, diancam oleh Nabi, lam yajid arfal jannati yaumal qiyam. Dia tidak akan mendapatkan baunya surga pada hari kiamat. Perhatikan ancamannya luar biasa, diancam tidak masuk surga. Kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas. Niatnya ketika menuntut ilmu syar'i ingin mendapatkan harta atau kedudukan. Nah, ini lagi cara membaca arfan bi fathil aini wa sukunir ra'i ay rihuha at-thayyibah al-ma'rufah. Di fathah ainnya, di sukun ra'nya, arfan artinya adalah bau surga yang harum, bau surga yang ma'ruf. Bau surga itu saking harumnya tercium min masirati khamsimi'ati sana, tercium dari jarak 500, ya, 500 tahun perjalanan. Ya subhanallah, bagaimana kalau kita masuk di dalamnya? Aroma surga, harumnya surga tercium dari jarak 500 tahun. Khamsimi'ah masirah, khamsimi'ah sana, 500 tahun perjalanan. Begitu jauhnya jaraknya, kita belum sampai di depan pintu surga, belum masuk di dalam surga. Jarak antara kita dengan surga 500 tahun perjalanan, harumnya, aromanya sudah tercium. Nah, orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia tidak akan mencium baunya surga. Artinya apa? Mendekat saja tidak bisa, apalagi masuk. Antara surga dengan jarak 500 tahun perjalanan, dia tidak sampai di jarak ini, dijauhkan dari surga. Nasallahu alaihi wasallam. Nasallahu taufiq. Kata Syekh menjelaskan makna arfal jannah yakni rihaha. Ini bau surga. Wa hadza wa'idun syadidun, dan ini adalah ancaman yang keras. Kata Syekh rahimahullah. Naam. Ya, jadi butuh keikhlasan. Jangan ada dalam niat kita sedikit pun niat-niat yang tidak ikhlas. Seperti ini tadi, anyanala syahadatan, mengharapkan agar bisa mendapatkan syahadah, ijazah. Ya. Ijazah itu bukan tujuan. Ijazah itu adalah wasilah, hanya sebagai alat, bukan tujuan. Nah, tergantung alat ini digunakan untuk apa. Alatnya digunakan untuk apa? Artinya tidak disalahkan 100%. Di kalangan para ulama salaf terdahulu, mereka ada istilah saling memberi ijazah. Fulan telah bermajelis dengan guru fulan, menamatkan satu kitab. Dia dapat ijazah dari gurunya untuk dia bisa menyampaikan kitab itu kepada orang lain. Ada ijazahnya. Pernah mendengar, ini contoh kecil ya, pernah mendengar riwayat, dia dapat riwayat qiraah, itu ijazah, itu syahadah. Jadi sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jibril anillahi subhanahu wa taala, dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa taala, guru-gurunya disebutkan semua di situ secara bersambung, punya riwayat ya. Direkomendasi untuk bisa menyampaikan suatu cabang ilmu tertentu. Ilmu qiraah, ilmu hadis juga begitu, di kalangan muhaddisin seperti itu. Ajazani syekhi kada wa kada bi alkitab kada wa kada. Syekh telah memberikan ijazah kepada aku untuk meriwayatkan kitab ini. Makanya syekh mengatakan setelahnya, lakin tetapi, lau qala talibul ilmi, andainya penuntut ilmu itu mengatakan, yakni dia meniatkan, ana uridu an anala syahada la min ajli hadzin minad dunya, aku ingin mendapatkan syahada, yakni ijazah, bukan untuk suatu bahagian dari dunia. Nah, ini kan niatnya sudah beda. Berbeda dengan yang pertama. Walakin tujuan dia mendapatkan ijazah apa? Li anna nazma asbaha miqyasal alimi fiha, karena peraturannya ya, asbaha miqyasal alim, menjadi tolak ukur ya, miqyas ya, tolak ukur untuk mengetahui kapasitas seseorang apakah dia sudah berilmu atau belum. Fiha syahadatu ya, pada perkara itu adalah syahadatnya. Di zaman kita sekarang, fulan punya gelar apa dia? Dia sudah belajar di mana? Sudah sampai mana tingkat akademiknya? Itu jadi mikyas di zaman ini. Jadi tolak ukur. Beliau berbicara tentang keadaan. Ya, kita harus melihat konteksnya. Konteksnya di mana ini? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi yang berbeda dan sangat jauh berbeda dengan keadaan kita di Indonesia. Ya, jadi mereka belajar di universitas-universitas Islam, dapat ijazah, dapat syahadah, dapat gelar LC, MA, apalagi doktor. Mulutnya maju, doktor. Jangan dokter, dokter nanti Tobi. Doktor. Ya. Nah. Ada lagi di atasnya apa? Kalau gelar ustaz, Anda sudah pernah menyampaikan, ya, gelar ustaz di Saudi itu tinggi loh. Ya, setara dengan profesor. Al-ustaz, al-syeikh Abdullah ibnu Abdurrahim al-Bukhari misalkan. Ya. Kalau kita di sini ustaz, ngajar qiraah dipanggil ustaz. Jadi harus melihat, ya, likulli maqamin maqal, likulli maqalin maqam. Ya, konteks pembicaraannya di mana? Ya, Syekh sekarang membahas apa yang ada di Arab Saudi. Fiha syahadatu. Yang menjadi tolak ukur adalah syahadahnya, ijazahnya. Tetapi dia bertujuan ketika melalui ya proses akademik itu, tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan bagian dari dunia, tetapi sebagai bentuk ya kapasitas ilmunya sampai di mana. Idza kanat niyatul insani, apabila niat seseorang naila syahadati, menghadapkan mendapatkan syahadat atau ijazah, min ajli, nah perhatikan ini garis bawahnya di sini, min ajli naf'il khalqi, dengan tujuan agar bisa memberikan manfaat kepada orang-orang, ta'liman, dengan cara memberikan ta'lim, dengan dia punya gelar maka dia bisa apa, memberikan ta'lim. Kalau enggak ada gelarnya, enggak diberi kursi dan diberi kesempatan untuk menyampaikan. Ya, kapasitas ilmunya dari gelarnya, dari mana dia belajar, kan begitu. Nah, ta'liman, ya, baik itu memberikan ta'lim atau idarah ataukah pengarahan, au nahwaha atau semisalnya. Ya. Jadi nahwaha mansub ma'tuf ke ta'liman, au idaratan au nahwaha. Fa hadhihi niyatun salimatun, maka niat yang seperti ini adalah niat yang benar. Tidak salah, la tadurruhu syai'a, tidak memudaratkan dia sedikit pun. Karena niatnya belajar tadi supaya lulus dari universitas itu, dapat gelar, dia bisa memberikan manfaat kepada orang-orang dengan memberikan ta'lim, bimbingan, dan seterusnya. Li'annaha niyatu haqqin, karena itu adalah niat yang benar. Naam. Baik, satu paragraf lagi kita selesaikan. Wa innama dzukira al-ikhlasu fi awwali adabi talibi al-ilm, hanyalah sesungguhnya disebutkan ikhlas pada awal, penyebutan awal adab-adab penuntut ilmu, li'anna al-ikhlas asasun, karena ikhlas merupakan asas, fondasi. Fa'ala talib al-ilm, maka wajib atas penuntut ilmu, an-nanwiya bi talabil ilmi, dia meniatkan dengan menuntut ilmu, imtithala amrillahi azza wajalla. Ya, niatnya apa menuntut ilmu? Melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memerintahkan. Ya, Allah yang memerintahkan. Ya Allah azza wajalla amara bil ilmi, faqala ta'ala fa'alam. Ini perintah. Fi'il amr, ya kan? Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambika. Fa'amara bil ilmi, maka dalam ayat ini Allah memerintahkan berilmu, menuntut ilmu. Fa'idha ta'alamta, maka apabila engkau belajar, fa'innaka mumtathilun li'amrillah yazza wa jalla, maka berarti engkau telah mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kesimpulannya, ikhlas, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu bagaimana? Maksudnya mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, serta maksudnya adalah dalam rangka mengerjakan perintah Allah agar kita berilmu. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfirullah wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafadzalu. Barakallahu fikum.